Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwani fiddin a'azzakumullah, kaum muslimin pendengar radio Indah Siar yang kami hormati, kita lanjutkan pembacaan mutiara-mutiara indah yang disusun oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Riyadhus Salihin. Dan sampai kita pada mutiara yang ke-26, yaitu mutiara hadis dari Abi Sa'id Sa'ad ibn Malik ibn Sinan Al-Khudri, yang lebih dikenal dengan Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, atau kita katakan radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau dan bapaknya adalah sahabian. Anna nasan minal ansari sa'alu Rasulullah. Beliau menceritakan bahwasannya beberapa manusia dari kalangan Ansar meminta sesuatu kepada Rasulullah SAW, meminta pemberian. Fa'atahum, maka Nabi pun memberikan mereka. Thumma sa'aluhu fa'atahum, kemudian mereka meminta kembali dan diberi lagi oleh Rasulullah SAW. Hatta nafida ma'indahu, hingga habislah apa yang ada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa salam dari hartanya. Faqala lahum hina nafida kullu shay'in anfaqa biyadayhi, kemudian beliau berkata setelah habis semua harta yang ada pada miliknya dibagikan dan disedekahkan untuk mereka, beliau bersabda alaihi salatu wassalam, ma yakun 'indi min khairin falan addakhirahu 'ankum wa man yasta'fif yu'affahu Allah وَمَنْ يَسْتَغْنِي يُغْنِهِ اللَّهِ وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهِ وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ. Kata beliau alaihi salatu wassalam, مَا يَكُنُّ عِنْدِي, tidaklah ada di sisiku dari kebaikan, maka aku enggak akan simpan dari kalian, enggak akan aku sembunyikan dari kalian, ini semuanya akan diberikan. وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهِ, dan siapa yang mau berupaya untuk menjaga dirinya menjadi seorang yang afif, maka Allah akan jadikan dia seorang yang afif. وَمَنْ يَسْتَغْنِي, dan siapa yang berupaya untuk merasa cukup dengan apa yang ada, niscaya Allah akan berikan kepadanya kecukupan. وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهِ, dan siapa yang berusaha untuk sabar, Allah akan jadikan dia sabar. وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً, dan tidaklah seseorang diberi sesuatu, خَيْرًا وَأَوْسَعْ, yang lebih baik dan lebih luas pada kesabaran. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan semua yang dia punya. Ada yang minta beliau beri, ada yang minta beliau beri, ada yang minta beliau beri sampai habis apa yang beliau miliki. Dan kemudian beliau berkata setelah itu, bahwa aku enggak akan sembunyikan semua kebaikan yang aku miliki dari kalian, enggak akan aku sembunyikan untukku sendiri tanpa kalian. Wa man yasta'fif, tetapi siapa seorang yang ingin atau berupaya bersungguh-sungguh untuk menjaga dirinya, Allah akan jadikan dia seorang yang afif. Ikhwani fiddin a'azakumullah, tiga nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, seorang yang berupaya untuk afaf, Allah akan jadikan dia mendapatkan afaf. Siapa yang berupaya untuk merasa cukup dengan apa yang dia punya, tidak meminta-minta, maka Allah akan jadikan dia cukup. dan siapa yang berupaya untuk sabar akan Allah jadikan dia sabar. Setelah tiga kalimat, Rasulullah SAW mengatakan sebagai berita bahwa seorang yang diberi kesabaran adalah seorang yang diberi sesuatu yang sangat besar. Maka Nabi katakan tidak ada seorang pun yang diberi sesuatu yang lebih luas, lebih banyak, lebih besar daripada kesabaran. Seorang diberi ini, diberi itu dari dunia, tetapi ketika diberi kesabaran, berarti dia diberi sesuatu yang paling besarnya, yang paling tingginya, yang paling luasnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah SAW memberikan semua yang dia punya dari hartanya, dan beliau memberikan pula yang lebih mahal dari harta, yaitu nasihat. Nasihat itu pemberian, hadiah. Bahkan nasihat itu lebih tinggi daripada pemberian dalam bentuk harta. Maka Nabi ketika habis apa yang beliau punya, beliau berikan tiga nasihat ini agar mereka berupaya untuk afaf, berupaya untuk merasa cukup, dan berupaya untuk qanaah, dan juga berupaya untuk sabar. Dan kalau seseorang diberi kesabaran, berarti dia telah diberi sesuatu yang paling besar. Kita lihat satu persatu. Adapun yasta'fif dari kalimat afaf, siapa yang yasta'fif yu'iffahullah, maka maknanya adalah menjaga diri dari perkara-perkara yang haram, perkara-perkara yang tidak layak baginya dalam urusan yang berkaitan dengan wanita. Biasanya berkaitan dengan perempuan. Artinya seorang laki-laki cukup, merasa cukup dengan apa yang dia punya dari istri-istrinya. Itu afaf namanya. Sehingga dikatakan dalam sebuah hadis, salasun, tiga golongan, yang hakun Allah ya'unuhum, yang mesti akan Allah tolong mereka. Di antaranya, setelah mujahid fi sabilillah, setelah mukatib yuridul ada, setelah orang seorang budak yang ingin memerdekakan dirinya, mencicilnya sedikit demi sedikit agar dia bisa beribadah dengan baik, itu juga mesti akan ditolong oleh Allah. Yang ketiga, annakih yuridul afaf, seorang yang menikah karena menginginkan afaf, menginginkan agar dirinya terjaga dari perkara-perkara yang haram dalam masalah syahwat. Annakih yuridul afaf, hakun alallahi aunuhum, Allah mesti akan menolong mereka, akan membantu mereka dan memudahkan mereka. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka ini makna afaf, menjaga dirinya dari yang haram, minan nisa, dari para wanita. Maka seseorang, Rasulullah SAW al-afiyah, kalau dia membuka atau membiarkan hawa nafsunya, memuaskan dirinya dengan segala macam perkara-perkara yang haram, maka dia akan binasa wal'iyadu billah, akan hancur dirinya. Idza atba'a nafsahu hawaha wa sara yatatabba'u an-nisa, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, kalau seorang laki-laki yang memuaskan hawa nafsunya, mengikuti hawa nafsunya, kemudian mulai yatatabba'u an-nisa, yatatabba'u an-nisa artinya mulai memandang sekian banyak perempuan, menyenangkan dirinya dan hawa nafsunya dengan berbagai macam pandangan-pandangan yang haram, maka akan binasa. Fa innahu yahlak taznil ain, karena mata berzina. Taznil udhun, telinga juga berzina. Wa taznil yad, dan tangan juga berzina. Taznil rajul, taznil rijl, dan kaki juga berzina. Thumma yaznil farjan, kemudian juga kemaluannya akan berzina. Wa huwal fahishah wal iyadu billah, dan itu yang dikatakan fahishah wal iyadu billah. Ikhwani ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mata berzina adalah dengan memandang yang haram, memandang wanita yang haram baginya, yang bukan istrinya, memandang mereka. Taznil udun juga sama, mendengarkan suara-suara wanita yang bukan istrinya. Na'udzubillah min dzalik. Apalagi sekarang dengan medsos, dengan berbagai macam saluran internet, dengan berbagai macam, a'udzubillah min dzalik, akan hancur sebuah keluarga ketika seorang suami tidak memiliki afaf. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, wa man yasta'fif yu'iffahullah, Siapa yang berupaya untuk afaf, Allah akan bantu dia dan Allah akan jadikan dia afif. Fa idza sta'affa al-insan 'an hadha al-muharram a'afahu Allah. Kalau seorang berupaya untuk menjaga dirinya dari yang haram tadi dan mensyukuri apa yang Allah berikan kepadanya dari istri-istrinya, maka dia akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan untuk menjadi seorang yang afif, seorang yang menjaga dirinya, dan Allah akan berikan barakah pada keluarganya, dan Allah akan berikan padanya mawaddah wa rahmah wa sakinah, kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Ini yang pertama. Yang kedua, Rasulullah SAW katakan, "Wa man yastaghni yughnihillah." Dan siapa yang berupaya untuk merasa cukup, maka Allah akan berikan kecukupan padanya. Ini berkait dengan masalah harta. Kalau yang tadi berkait dengan masalah wanita, yang kedua ini berkait dengan masalah harta. Siapa yang merasa cukup dengan apa yang Allah berikan, yakni tidak meminta-minta pada manusia, tidak meminta sarahatan wala talmihan, tidak meminta apakah terang-terangan atau dengan isyarat-isyarat atau dengan bahasa-bahasa agar diberi. Ikhwani fidina azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Orang yang bisa menjaga dirinya untuk tidak meminta-minta dan merasa cukup dengan apa yang Allah berikan padanya, maka dialah seorang yang dikatakan ghani. Ghani terjemahannya kaya atau cukup. Tetapi kata Nabi SAW, innamal ghina ghina nafs. Yang namanya kekayaan itu kekayaan hati. Yang namanya kecukupan, kekayaan itu adalah kecukupan hati, kekayaan hati. Kalau kekayaan itu adalah harta dunia, batasannya enggak akan jelas. Ya, ini sampai kapan dikatakan kaya? Sekian banyak orang memiliki sekian, masih belum merasa kaya. Dia memiliki motor yang Masya Allah bisa dipakai untuk bolak-balik untuk urusannya, kerjaannya, bahkan bisa ngaji dengan motor tersebut, masih merasa kurang, saya belum punya mobil. Yang punya mobil pun masih merasa kurang, kenapa cuma satu? Kalau dipakai oleh istri saya susah, gak ada kendaraan lain. Dua pun masih berpikir lagi, anak saya kalau mau keluar susah kalau saya sedang keluar. Terus seperti itu, gak akan pernah cukup dan gak akan pernah puas dalam masalah dunia. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kata Allah, melalaikan kalian urusan berlomba-lomba dengan kekayaan. Takatsur, memperbanyak harta dunia. Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian masuk liang kubur. Kata Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis juga demikian, kalau seorang memiliki satu lembah harta dunia, dia akan menginginkan lembah yang kedua, dan dia akan menginginkan lembah yang ketiga, dan seterusnya, sehingga mulutnya tertutup dengan tanah, baru berhenti. Kapan itu mulutnya tertutup dengan tanah atau dipenuhi tanah? Ketika dia sudah mati dan meninggal, baru selesai, baru berhenti. Itu dunia. Sehingga yang namanya kaya tidak ada kejelasan kalau dalam bentuk harta. Tetapi sesungguhnya yang namanya kekayaan adalah kekayaan hati. Kalau seorang hatinya kaya, maka dia akan merasa cukup dengan apa yang dia punya walaupun pas-pasan. Dia sudah merasa paling kaya. Artinya merasa paling kaya bukan sombong. Merasa paling kaya, dia sudah cukup. Tidak meminta-minta pada manusia, tidak mengeluh, tidak merasa ini itu dan sebagainya, merasa kurang terus, tidak. Merasa alhamdulillah, saya bisa makan. Alhamdulillah, istri saya bisa makan, anak saya bisa makan. Alhamdulillah, saya masih bisa bernaung di bawah naungan. Artinya ada rumah tempat dia bernaung, walaupun sekotak kecil dengan atap seng. Alhamdulillah, dia bersyukur dan merasa ini sangat cukup. Ikhwani fidina azakumullah. Maka siapa yang yastaghni yughnihillah. Kata Nabi dalam nasihat keduanya, siapa yang berupaya untuk qanaah, siapa yang berupaya untuk menerima dan merasa cukup dengan apa yang dia punya, Allah akan bantu dia dan Allah akan jadikan dia seorang yang ghani, jadi orang yang kaya. Ikhwani fiddin a'azzakumullah. Beberapa orang-orang yang awam, yang tidak ngaji, yang tidak belajar, melihat orang-orang yang sangat rajin belajar pagi, siang, sore ke masjid, hanya sedikit saja untuk kesibukan dagang herbal, Mereka kebingungan. Itu mereka makannya apa sih? Menikah lagi, punya anak banyak, tapi kayaknya sibuknya di masjid terus, tidak terlihat sibuk dalam dunia. Ini ikhwanuddin a'azakumullah, mereka merasa kurang, yang ini merasa cukup. Itu saja sesungguhnya. Kalau dihitung kekayaannya, mungkin mereka lebih kaya. Tetapi masalahnya yang ini merasa cukup, yang itu merasa kurang. Sehingga pandangan mereka melihat, kok ini kayaknya sangat cukup sekali, padahal tidak. Bukan sangat cukup, merasa cukup dengan apa yang dia punya. Yang ketiga, wa man yatasabbar. Siapa yang berupaya untuk sabar, yusabbirhu Allah, Allah akan jadikan dia orang yang sabar. Ayyu'tihi Allahu sabr, Allah akan berikan kepadanya kesabaran. Akhwani fillah na'azakumullah, kesabaran ini yang sedang kita bahas. Dan ini bab yang sedang dibahas. Masya Allah, Imam Nawawi rahimahullah masukkan hadis ini ke dalam bab sabr karena sangat pentingnya di sini. Dua yang berkait dengan kesabaran. Pertama kalimat ini, siapa yang berupaya untuk sabar maka Allah akan jadikan dia sabar. Dan kalimat yang setelahnya, bahwa siapa yang diberi kesabaran berarti dia telah diberi sesuatu yang sangat besar, sangat luas, sangat banyak. Ikhwani fillah na'azakumullah, makna sabar adalah habs an-nafs, menjaga dirinya. Menjaga dirinya dari haram, menjaga dirinya dari perkara yang melampaui batas, menjaga dirinya dari kemarahan, menjaga dirinya dari perkara-perkara yang akan menjatuhkan kehormatannya, menjaga dirinya. Ini semua sabar maknanya, atau tercakup dalam kalimat sabar. Hadza huwa syahid. Inilah syahid sebagai sisi pendalilan dari hadis ini dalam bab kesabaran. Wa ma utiya ahadun 'ata'an khairan wa awsa' min as-sabr. Dan tidaklah seseorang diberi sesuatu yang lebih besar, lebih banyak, lebih luas daripada kesabaran. Berarti seorang yang diberi kesabaran, dia telah diberi segala sesuatu. Ikhwani fiddina azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nabi menyatakan dalam hadis yang lain, ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan keadaan seorang mu'min. Amruhu kulluhu khair. Urusannya selalu baik. Sungguh menakjubkan keadaan seorang mu'min. Urusannya selalu baik. In asabathu sarra syakar, fahuwa khairun lah. Wa idha asabathu dharra sabar, fahuwa khairun lah. Bagaimana menakjubkan? Karena mereka kalau ditimpa kebaikan-kebaikan, mereka syukur. Dan syukurnya baik buat mereka. Kalau ditimpa kejelekan-kejelekan, kekurangan-kekurangan, mereka sabar. Dan sabarnya baik lagi buat mereka. Ini menakjubkan keadaan seorang mukmin. Amruhu kulluhu khair. Urusannya selalu baik. Keadaan apapun hanya syukur dan sabar. Dapat syukur, tidak dapat sabar. Untung syukur, enggak untung sabar. Dia berhasil syukur, enggak berhasil sabar. Dia mendapatkan kebaikan-kebaikan, masya Allah, dia syukuri. Ketika dia mendapatkan musibah-musibah, dia sabari. Dan syukur dan sabar dua-duanya baik. Dan dua-duanya pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dua-duanya akan menjadikan ketentraman hati. Kalau seorang yang diberi kejelekan kemudian tidak sabar, itu dia mendapatkan kejelekan di atas kejelekan. Bagaimana bisa? Naam. Karena seorang yang dalam keadaan ditimpa musibah, dia menimpa suatu kejelekan sesungguhnya. Ketika dia tidak sabar, mengeluh, marah, menyalahkan takdir dan seterusnya, itu kejelekan yang lebih besar lagi. Artinya dia mendapatkan kejelekan di atas kejelekan. Sudah jatuh tertimpa tangga pula. Sudah mendapatkan musibah. Mendapatkan musibah dalam agamanya. Yaitu ucapan kufur, ucapan jelek, ucapan yang membuat Allah murka. Kasihan. Yang harusnya dia satu musibah jadi dua musibah. Musibah pada dunianya dan musibah pula pada agamanya. Tetapi kalau dia sabar, musibah pada dunianya dan kemudian dia mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala karena kesabarannya, maka dunia tadi, dari kekurangan dunia tadi, enggak ada apa-apanya dibandingkan dengan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu satu. Yang kedua, dengan sabarnya musibah tadi terasa kecil. Musibah tadi terasa kecil, terasa ringan karena dia memiliki kesabaran. Bahkan kata Ibnul Qayyim, musibah bisa menjadi nikmat bagi mereka-mereka yang sabar menerima dan kemudian dia melihat sisi-sisi lainnya. Ketika dia mendapatkan musibah, dia harus berbaring di rumahnya. tidak bisa bangun, dia merasa bisa memiliki kesempatan lain yang tadinya tidak bisa karena sibuk. Sekarang dia bisa banyak berzikir, banyak baca buku, banyak mengaji, baca Quran banyak. Masya Allah. Dan merasa diingatkan oleh Allah SWT terhadap akhirat. Dan merasa diingatkan terhadap kematian. Maka itu baik buat dia. Dan dia merasa nikmat dengan itu, Masya Allah. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tidak ada pemberian yang lebih besar daripada kesabaran. Yang mirip dengan ini dari dalil-dalil adalah al-hikmah. Siapa yang diberi hikmah, faqad utiya khairan katsira. Siapa yang diberi kesabaran, maka dia diberi sesuatu yang sangat besar, sangat luas. Demikian pula orang yang diberi hikmah, dia diberi sesuatu khairan katsira. Dan hikmah dengan kesabaran berkait sangat erat. Orang yang sabar akan berpikir dengan hikmah. Orang yang tidak sabar akan berpikir dengan ngawur. Kadang-kadang akhirnya melampaui batas. Kadang-kadang sama sekali tidak masuk akal. Sebagaimana orang yang marah kemudian membanting-banting barangnya sendiri, itu sama sekali tidak hikmah. Ketika dia sadar dari kemarahannya, dia akan melihat dirinya, betapa bodohnya saya. Nasallahu taufiqul afiyah wal hidayah wa rahmah. Semoga kita diberi oleh Allah SWT kesabaran, diberi hikmah, dan semoga Allah SWT memberikan kepada kita taufik untuk kita bisa mengamalkan ayat dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Semoga Allah SWT menjadikan kita istiqamah di atas tauhid wa sunnah. Amin wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman kathira. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas tausiah dan juga kajian yang disampaikan oleh Al-Ustaz Muhammad bin Marasamid Habibullah. Dan kemudian kita akan membacakan pertanyaan Anda. Yang pertama, apakah boleh seseorang pinjam uang ke kita dan status kita pengepul hasil bumi dan status kita sebagai pengepul hasil bumi, dan nanti pembayaran hutangnya melalui hasil panen petani tersebut yang akan dijual kepada kita? Jazakumullah khairan wa barakatuh fikum. Pertanyaannya, seorang meminjam kepada kita pinjaman, bayarnya dari hasil panen begitu. Iya, betul. Sesungguhnya kalau hanya sekedar hutang kemudian bayarnya nanti setelah panen, itu gak ada masalah. Gak ada masalah. Tetapi kalau ada syarat-syarat, nanti hasil panennya jual ke saya, itu jadi masalah. Kenapa jadi masalah? Karena kullu qardin jara fiha naf'un fa huwa riba. Semua pinjam meminjam kalau memberikan keuntungan, maka itu adalah riba. Keuntungannya bisa dalam bentuk harta, bisa dalam bentuk jasa. Jadi apapun nafa', manfaat, kalau itu pinjam meminjam kemudian memberikan manfaat, maka itu sudah riba. Sehingga saya tidak tahu sistemnya tadi seperti apa. Mudah-mudahan tidak ada kaitannya dengan pinjam-meminjam. Artinya ini urusan pertaniannya sendiri, ini urusan pinjam-meminjam sendiri, dan kemudian ketika sudah panen bayar, silakan. Tetapi kalau pinjam uang, tapi syaratnya ya, nanti kamu begini, nanti kamu begitu, berikan saya keuntungan, jangan kasihkan pada orang lain, dan akhirnya, maka itu adalah keuntungan, barakallahu fikum. Tidak perlu ada syarat-syarat seperti itu. Allah Ta'ala ta'alam. Berikutnya Ustaz, mau bertanya, apakah hukum wanita sholat memakai mukena yang bermotif atau bergambar seperti gambar-gambar bunga dan lain-lain? Kalau bicara hukumnya, sesungguhnya sah-sah saja, yang penting tertutup aurat. Tetapi kita bicara tentang masalah kesempurnaan sholat. Jangan sampai sholat kita terlalaikan dengan corak-corak yang ada di pakaian kita. Sehingga Rasulullah SAW pernah diberi baju yang bercorak, padahal baju yang mahal, artinya bahannya bahan yang bagus. Setelah Rasulullah SAW sholat dan merasa terganggu dengan bajunya, beliau panggil yang memberikannya, atau beliau utus seorang, berikan baju ini kepada si fulan Abu Jahm namanya radhiyallahu ta'ala anhu. Wahad ambijaniyatih, kata Nabi, berikan mintakan pada dia ambijaniyah. Ambijaniyah ini adalah pakaian yang lebih kasar, lebih murah, tetapi polos, tidak mengganggu, tidak ada corak-coraknya. Kata Nabi, kembalikan ini kepada beliau. Cuma karena Nabi SAW sangat berakhlak mulia, sangat tinggi akhlaknya, maka beliau khawatir orang tadi tersinggung. Aku minta ambijaniyahnya, tukar aja dengan yang lebih murah itu tadi. Karena baju ini al-hadni anifan an salati, karena baju tadi menggangguku tadi ketika aku sholat. Barakallahu fikum. Ketika engkau ruku, engkau melihat bunga-bunga tadi. Itu kalau sendirian. Apalagi kalau berjamaah, akan mengganggu orang lain. Bukan hanya dirinya. Mungkin dirinya sudah tidak terganggu karena sudah sering lihat. Maka saya tidak merasa terganggu. Tapi yang di belakangmu, menghitungi bunganya, ada 5 bunganya, 1, 2, 3. Oh, yang ini kenapa lebih kecil dari yang itu? Kok ini warnanya begitu ya? Kenapa kok begini? Ini bunga apa ya? Bunga kemboja apa? Bunga melati? Ila akhirih. Ini barakallahu fikum akan mengganggu seorang yang sholat dan akan mengurangi paling tidak kekhusyuan. Akan mengurangi sedikitnya kekhusyuan seseorang. Barakallahu fikum. Maka yang bagus, yang dianjurkan adalah yang polos, gelap. Nah, berikutnya, bismillah, bolehkah kita mengakikahkan anak kita yang sudah meninggal karena baru ada rezeki? Jazakallahu khairan. Wallahu ta'ala alam. Setahu saya, perkara yang seperti itu berkait dengan tasbih. Tasbih itu artinya hari ketujuhnya. Artinya ketika dia mengakikahinya sudah lewat dari hari ketujuh, maka bisa saja itu sah. Sebagian ulama menyatakan sah seperti beberapa masyayikh. Tetapi kata beliau, sudah tidak mendapatkan sunnah tasbih, sunnah hari ketujuhnya hilang gitu. Tapi mudah-mudahan tidak mengapa. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal tergantung dengan niatnya. Wallahu ta'ala alam. Kemudian dikatakan bahwa meminta tercela, apakah jika seorang anak minta kepada orang tuanya, apakah termasuk tercela juga, Ustaz? Iya, masalahnya kan anak kita tidak mukallaf atau belum mukallaf. Kalau anak balita belum mukallaf. Kalau sudah dewasa? Kalau sudah dewasa semestinya dia sudah mulai berpikir bagaimana bisa mandiri. Tetapi barakallahu fikum, kalau meminta pada orang tua sudah berbeda. Mengapa berbeda? Karena seorang anak punya hak dari orang tuanya, punya hak dari orang tuanya dengan ma'ruf. Dengan ma'ruf artinya dengan wajar secara umumnya. Nah, itu pun harus lihat bagaimana keadaan orang tuanya, mampu atau tidak mampu, jangan memaksa dan sebagainya. Ini berbeda hukumnya dengan seseorang meminta pada orang lain. Barakallahu fikum. Pertanyaan terakhir, Ustaz. Nah. Bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ketika sholat Eid, takbiratul ihram, kita mengangkat tangan, apa yang harus dibaca sebelum takbir berikutnya dan seterusnya? Apakah setiap takbir dari takbir yang 7 dan yang 5 kita juga mengangkat tangan? Jazakumullah khairan. Ada sedikit ikhtilaf di kalangan para ulama, tetapi saya cenderung kepada pendapat yang mengangkat tangannya. Dan di antara takbir dengan takbir tidak ada bacaan apapun. Wallahu ta'ala alam. Baik, kaum muslimin, demikian tadi yang bisa Anda sampaikan pertanyaan Anda, dan masih banyak lagi tapi karena sudah habis waktunya. Dan terima kasih jazakallahu khairan kepada Ustaz Muhammad bin Umar Syawet yang telah menyediakan waktunya untuk kita. Dan terima kasih juga atas kebersamaan Anda dan semangat Anda untuk mendengarkan, juga atensi Anda. Semoga akan memberikan kepada kita semangat untuk kita menyimak apa yang beliau sampaikan dan juga mengamalkan apa yang beliau sampaikan. Barakallahu fikum. Baik, kaum muslimin, kami mohon maaf atas salah dan kurangnya, dan kami akhiri undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.